kita dimanja sampai basah. Beta senyum, mama pun sayang, bar beta selalu apalai kalau sekumpul di meja makan sesama-sama suka cerita dulu-dulu berkatung sama adik-adik kakak katung si say.